Baik, nabda insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada kajian kitab usul tafsir, sebelumnya kita ingin ucapkan al-afwu minkum anit ta'khur, maaf ada sedikit keterlambatan dari kami sehingga membuat antum menunggu sejenak. Kami ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Tafan wasil insyaallah, kembali kita sambung materi kita pada kitab usul fit tafsir, ilmu tentang kaidah dasar untuk mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an. Di mana pada pertemuan pada pekan lalu, pertemuan terakhir, kita telah sampai menjelaskan wajibud dilalah tentang dua ayat yang telah diberikan oleh sang muallif. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang lain, pembahasan selanjutnya, yaitu seperti yang dikatakan di sini, qala al muallif rahimahullah, al wajibu 'alal muslimi fi tafsiril Qur'an, hal yang wajib bagi seorang muslim ketika menafsirkan Al-Qur'an, bagaimana semestinya dan seharusnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana sikap seorang muslim ketika ia hendak menafsirkan Al-Qur'an. Qala al-wajibu 'alal muslimi fi tafsiril Qur'an ay yush'ira nafsahu hina yufassiral Qur'ana bi annahu mutarjimun 'anillahi ta'ala. Ayyush'ira nafsahu hina yufassir al-Qur'an bi annahu mutarjim 'anillahi ta'ala. Kewajiban seorang muslim dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu yang pertama, ayyush'ira nafsahu, ia harus menempatkan dirinya bahwasanya ketika ia menafsirkan Al-Qur'an ini, dia tempatkan dirinya bahwa di situ ia sebagai mutarjim, penerjemah, seorang penerjemah, seorang yang mengartikan, mengibaratkan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Menempatkan dirinya ketika menafsirkan Al-Qur'an bahwasanya ia adalah seorang mutarjim, seorang penerjemah, seorang yang menyampaikan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidun 'alaihi bima arada min kalamihi. Yang kedua, ia menjadi saksi atas apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalamnya tersebut, dari kitabnya tersebut. Ia menjadi saksi bahwasanya yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini dan seperti ini. Fayakunu mu'azziman li hadhihi syahadati. Sehingga ia betul-betul mengagungkan persaksiannya tersebut. Khaifan min ayyakula ala Allahi bila ilmin. Kalau dia sudah mengagungkan persaksiannya ketika menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, sehingga disitulah ia merasa takut untuk mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu yang ia punya. Mengagungkan syahadatnya tersebut sehingga ia takut jangan sampai ia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia, dia berbicara tanpa ilmu yang ia punya. Fayaqa'u fi ma harramallah. Kalau ia berbicara tanpa ilmu sehingga jatuhlah, terperosoklah ia ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya al-qaul 'ala Allah bila ilmin, ucapan atas nama Allah Subhanahu wa taala, membawa nama Allah tanpa ilmu, itu adalah suatu keharaman. Fayuhza bidzalika yaumal qiyamah. Sehingga akhirnya ia dihinakan kelak di hari kiamat karena perbuatannya tersebut. Qala Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syahidnya di situ. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, al-fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, secara lahir maupun secara batin. Wal isma, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqq, melampaui batas dengan selain kebenaran, tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Rabbku telah melarang kalian untuk kalian berbuat syirik kepadanya, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kuasa terhadap dia. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga mengharamkan kalian untuk berucap atas nama Allah ma la ta'lamun, tanpa ilmu yang kalian punya. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Dan ketika di hari kiamat kelak, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta, berbohong atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka menjadi hitam legam ketika di hari kiamat, orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahannam itu tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Rangkuman dari pembahasan ini, di mana sang mu'alif ketika membawakan bab ini, al-wajib alal muslim fi tafsir al-Quran, di mana beliau secara ringkas ingin menyebutkan bahwasanya ada beberapa adab seorang al-mufassir, seorang yang ingin menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama ialah al-istish'ar bi'annahu mu'abbirun an kalamillah. Yang pertama ia harus ada merasa bahwasanya posisinya sebagai orang yang mengibrahkan, menggambarkan tentang kalamullah, nakilun alaih, seorang yang menukil ucapan dari Allah, syahidun alaih, juga orang yang bersaksi atas apa yang dimaukan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana adab seorang mufassir ialah sihhatul i'tiqad wa mutaba'atis sunnah. Seorang harus mempunyai keyakinan yang benar, sihhatul i'tiqad, dan juga mutaba'atis sunnah. Ia adalah seorang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya ia mau mengagungkan persaksiannya dalam keadaan keyakinannya masih salah atau ia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-i'timad 'alal qaul 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanallahi alaihim ajma'in. Adab yang ketiga bagi seorang al-mufassir yaitu bersandar alal qawli anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian adab yang keempat bagi seorang al-mufassir ialah tajnubu al-bid'ah kullaha. Ia harus menjauhi, tidak melakukan yang namanya kebid'ahan, sehingga ia betul-betul paham apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya. Baik, secara ringkas itu yang ingin disampaikan oleh al-muallif dalam bab ini. Kemudian kita akan berpindah ke bab selanjutnya, yaitu tentang al-marja'u fi tafsiri al-Qur'an. Referensi atau rujukan di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Di mana sebelumnya pada pertemuan-pertemuan awal kita membaca kitab ini, kita juga telah menyebutkan beberapa referensi ketika seorang hendak menafsirkan Al-Qur'an. Sekarang kita akan membahas bab tersebut secara lebih rinci dan juga mendetail, beserta juga menyebutkan contoh-contohnya seperti apa. Baik. Qala yurja'u fi tafsiril Qur'an ila ma ya'ti. Di dalam menafsirkan Al-Qur'an maka harus merujuk, harus mereferensi kepada hal-hal berikut. Al-alifu, poin A, di dalam al-marja' fi tafsiril Qur'an, referensi ketika hendak menafsirkan Al-Qur'an, yaitu kalamullah ta'ala, yaitu dengan kalamullah itu sendiri. Al-Qur'an ditafsirkan dengan kalamullah. Fayufassirul Qur'ana bil Qur'ani, maka di sini Al-Qur'an ditafsirkan juga dengan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang A ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang B, seperti itu. Li'anna Allah ta'ala huwa alladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Mengapa Al-Qur'an harus dirujuk terhadap Al-Qur'an juga? Ayat yang ini harus dirujuk terhadap kepada ayat yang lain pula. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan Al-Qur'an. Sehingga ialah zat yang maha mengetahui kemauannya itu seperti apa. Walidzalika amsilatun, dan untuk yang contohnya seperti ini akan disebutkan. Contoh yang pertama, qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Contohnya seperti ini, yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-62, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan juga rasa sedih bagi mereka. Wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan juga tidak pernah bersedih. Faqad fussira awliya'ullah biqawlihi fil ayati allati taliha. Maka kata awliya, para wali-wali Allah, siapakah yang dimaksud dengan wali-wali Allah ini? Siapakah mereka? Maka kata awliya'ullah ditafsirkan dengan ayat yang selanjutnya, berarti ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Sehingga dari sini kita pahami dan kita tahu bahwasanya yang disebut dengan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa, bukan sebagaimana yang mungkin salah atau memang salah dipahami oleh keumuman manusia, di mana para wali adalah orang-orang yang memiliki karomah, orang-orang yang bisa berjalan di atas air, orang-orang yang bisa mengendalikan sesuatu. Lah, yang namanya wali-wali Allah sebagaimana yang dijelaskan di sini, mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, qauluhu ta'ala wa ma adraka ma at-tariq. Surat At-Tariq ayat yang kedua. Faqad fussira at-tariq biqaulihi fil ayati tsaniyati. Maka at-tariq wa ma adraka ma at-tariq, artinya, dan apakah kalian tahu apa itu at-tariq? Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan juga demi at-tariq. Wa ma adraka ma at-tariq, dan apakah kalian tahu apakah itu at-tariq? Faqad fussira at-tariq biqaulihi fil ayah as-salisah. Maka kata at-tariq dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. An-najmu as-saqib. Nah, itu dia tafsir dari at-tariq, an-najmu as-saqib. Yaitu at-tariq adalah bintang yang memiliki cahaya yang terang benderang, cahaya yang menyilaukan atau cahaya yang tajam. Maka dari dua contoh di sini kita bisa melihat bahwasanya terkadang satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang selanjutnya. Surat Yunus ayat 62 ditafsirkan dengan ayat yang ke-63. Surat At-Tariq dalam ayat yang kedua ditafsirkan dengan ayat yang ketiga. Kemudian satu lagi contohnya, di mana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran pula. Qauluhu ta'ala wal arda ba'da dhalika dahaha, dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat yang ke-30. Faqad fussira dahaha biqaulihi fil ayataini ba'daha wal arda ba'da dhalika dahaha. Kemudian Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan bumi ini. Maksudnya dahaha, Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan bumi, itu telah ditafsirkan dengan dua ayat yang setelahnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan mata-mata airnya dan juga tumbuhan-tumbuhan. Seperti itu. Dengan dua ayat yang setelahnya. Itu dia tadi contoh-contoh dari di mana Al-Quran dirujuk dengan Al-Quran pula. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian poin B, di mana Al-Quran ditafsirkan dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayufassiral Qur'ana bisunnati. Al-Quran dirujuk kembali dengan kalamnya Rasulullah. Sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muballigh, orang yang menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalamihi. Beliau seorang yang menyampaikan pesan, sehingga adalah beliau adalah orang yang paling tahu, orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya. Kemudian kita berikan dua contoh dalam hal ini, di mana Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, ditafsirkan dengan al-hadith. Walidhalika amsilatun minha, yang pertama, contoh yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Qauluhu lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, wa ziyadah, dan juga mendapatkan tambahan, mendapatkan bonus istilahnya kalau dalam bahasa kita sekarang. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata, maka kata ziyadah, kata yang artinya tambahan, karena orang-orang yang telah berbuat kebajikan akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, al-jannah, dan juga mendapatkan tambahan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata ziyadah, kata artinya tambahan di situ, bin nadhari ila wajhillahi ta'ala, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga artinya bagi orang-orang yang telah berbuat kebajikan akan mendapatkan surga dan juga dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fima rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim sharihan min hadis Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab, wa rawahu Ibnu Jarir min hadis Ka'ab bin Ujrah. Wa fi sahih Muslim, ini dalam sebuah hadis dalam sahih Muslim, dari Suhaib bin Sinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadithin qala fihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis tersebut, fayukshaful hijabu, maka ketika itu orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam surga, yukshaful hijab, diangkat hijab, ini sesuatu yang menghalangi pandangan manusia untuk melihat wajah Allah. Fayuksyaful hijabu, maka diangkatlah, dihilangkanlah hijab tersebut bagi penduduk surga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka tidaklah ada sesuatu yang paling dicintai untuk diberikan kepada mereka dibandingkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya memang melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti di surga merupakan puncaknya suatu nikmat yang dirasakan orang-orang yang di dalamnya. Bukan hanya masuk ke dalam surga saja, lah, namun di atas itu masih ada puncak kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Baik, contoh yang pertama. Sehingga ziyadah adalah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala. Contoh yang kedua. Qauluhu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Tadi dalam surat Yunus 62. Afwan, dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Sekarang dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan siapkanlah sesuai kemampuan kalian dari kekuatan yang kalian miliki untuk mereka, yakni untuk orang-orang kafir. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kaum mukminin agar betul-betul memiliki kesiapan menghadapi orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah, dan siapkanlah semampu kalian kekuatan yang kalian miliki untuk mereka ketika nanti berhadapan di medan perang. Kita ambil syahid di sini kata min quwwatin, kekuatan kalian. Faqad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-quwwah birramyi, rawahu Muslim. Maka kata kekuatan, jika mau dilihat secara bahasa, artinya quwwah itu artinya kekuatan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan kata kekuatan di sini yaitu dengan ar-ramyi, yaitu dengan pasukan panah atau pasukan pedang. Karena memang lanjutan dari potongan ayat ini, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli, dan persiapkanlah kekuatan kalian dan juga pasukan yang berkuda. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata kekuatan di situ yaitu dengan pasukan pemanah atau pasukan yang memiliki pedang. Jadi seperti itu. Kekuatan yang dimaksud adalah yaitu pasukan pemanah dan pasukan yang memegang pedang. Rawahu Muslim wa ghairuhu min hadis Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu. Sebagaimana dari hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga yang lainnya. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an ditafsir dengan kalamus sahabati radhiyallahu anhum. Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapannya para sahabat radhiyallahu anhum. La siyama dzaul ilmi minhum wal ainayati bit tafsir. Terlebih lebih utama lagi kepada para sahabat yang memang memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang tafsir. Wal ainayati bit tafsir, para sahabat memang yang menaruh perhatian mereka dalam ilmu tafsir. Li'annal Qur'ana, mengapa kita harus menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapannya para sahabat? Li'annal Qur'ana nazala bilogatihim, karena Al-Qur'an turun dengan lugah mereka, dengan bahasa mereka. Wa fi asrihim, pada zamannya mereka. Wa li'annahum ba'dal anbiya'i asdaqun nas fi talabil haqqi. Dan juga para sahabat ini adalah orang-orang yang paling jujur, orang yang paling tulus dalam mencari kebenaran, satu tingkat di bawahnya para nabi, yaitu para sahabat. Orang yang paling jujur, orang yang paling tulus dalam mencari kebenaran. Wa aslamuhum minal ahwa. Para sahabat juga orang-orang yang paling selamat dari hawa nafsu. Wa adharuhum minal mukhalafatil lati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiqi lis-shawab. Para sahabat juga adalah orang yang paling terbebaskan dari penyimpangan. Paling selamat dari hawa nafsu, paling bebas dari yang namanya penyimpangan. Di mana yang namanya penyimpangan ini bisa menghalangi antara seorang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebenaran. Para sahabat adalah orang yang terbebaskan dari hal tersebut, dari yang namanya penyimpangan. Sehingga memang perlu kita untuk merujuk Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan kalam-kalamnya beliau ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walidhalika amsilatun katsirah. Sebelum itu juga ada faedah, yakni tentang mengapa alasan kita menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya para sahabat. Di sini hunaka al-ilal bi anna kalam as-sahabati maraji'ul Qur'an. Di sana tentunya ada beberapa alasan mengapa ucapannya para sahabat dijadikan rujukan Al-Qur'an ketika menafsirkan Al-Qur'an. Alasan yang pertama, li annahum syahidu at-tanzil, karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Wa annahum a'rafun nasi bil Qur'an, dan juga mereka orang-orang yang paling tahu persis dengan Al-Qur'an. Itu alasan yang pertama. Mereka orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran, sehingga mereka orang yang paling tahu apa itu Al-Quran. Alasan yang kedua, annahum a'rafu ahwali man nazala fi amrihi minal Quran. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling tahu di kondisi apa ayat Al-Qur'an itu turun. Di kondisi yang bagaimana dan kepada siapa ayat Al-Qur'an itu turun. Au annahum a'rafu asbabin nuzul. Atau dengan kata lain, mereka yang paling tahu tentang sabab nuzul Al-Qur'an. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, annahum ahlu lisanil Arab wal Quran nazala bilugatihim. Alasan yang ketiga, annahum, memang para sahabat ini ahlu lisanil Arab, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Wal Quran nazala bilugatihim, sedangkan Al-Quran turun juga dengan bahasa Arab, memakai bahasa Arab, sehingga para sahabat orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan Nabi. Alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, fahmuhum lidalalatil alfaz aqwa. Fahmuhum lidalalatil alfaz aqwa wa aswab. Pemahaman mereka tentang lafad-lafad yang di dalam Al-Quran, pemahaman mereka tentang lafad Al-Quran itu lebih kuat dan tentunya lebih benar. Aqwa, lebih kuat, wa aswab, dan juga lebih benar dibandingkan orang-orang lain. Li'annahum talakul Quran, talakul Quran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Karena para sahabat belajar Al-Quran secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tentunya selamat dari yang namanya kesalahan atau salah paham dalam memahami al-fat. Lah, mereka adalah orang yang paling tahu, paling mengerti, paling paham, orang yang kuat dan benar pemahamannya tentang lafaz Al-Quran. Dan juga mereka, sebagaimana yang kita telah sebutkan, mereka ketika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak mau melampauinya, tidak mau menambahkan, sampai betul-betul mereka paham dan juga telah mengamalkan 10 ayat tersebut, lantas kemudian mempelajari ayat setelahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang keempat. Kemudian alasan yang terakhir, alasan yang kelima, mengapa seorang harus merujuk pada ucapannya para sahabat ketika menafsirkan Al-Qur'an. Yang kelima, salamatuhum minal bid'ah wal ahwa. Karena mereka adalah orang yang paling selamat dari yang namanya bid'ah dan juga hawa nafsu. Para sahabat adalah orang yang paling selamat dari kebid'ahan dan juga hawa nafsu. Zakarul ulama annahu lam taqa bid'atun qattu fi ahdis sahabati radhiyallahu anhum. Para ulama menyebutkan bahwasanya ketika di zamannya para sahabat ini sama sekali belum ada terjadi yang namanya kebid'ahan, sehingga betul-betul mereka tidak tahu apa itu yang namanya bid'ah. Yang mereka tahu hanyalah al-haq. Itu beberapa alasan mengapa kita harus merujuk pada ucapannya para sahabat fi tafsiril Quran. Walidzalika amsilatun katsiratun jiddan. Untuk hal yang ini memang sangatlah banyak contohnya. Di sini kita akan sebutkan yang pertama, qauluhu ta'ala wa in kuntum marda au ala safarin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Kita ambil contoh dari situ, dari ayat tersebut. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Apabila kalian dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau sedang safar dalam suatu perjalanan. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian ingin seketika buang hajat, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Tapi sebelumnya ayat ini berkaitan dengan ayat tayamum, di mana pada awal ayat ini tentang pelarangan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Awal ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, melaksanakan salat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, dan juga jangan kalian melaksanakan salat dalam keadaan kalian junub, sampai kalian mandi. Barulah kemudian lanjutannya ini, wa in kuntum marda au ala safarin, dan jika kalian dalam kondisi sakit, maksudnya ketika mau hendak melaksanakan sholat namun kalian dalam kondisi sakit, atau sedang safar, atau ingin buang air besar, atau kalian telah menyentuh para wanita. Syahidnya kita ambil kata la mastumun nisa. Faqad sahha an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu fassara al-mulamasah bil jima', seperti itu. Dan telah sahih bahwasanya yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata yang artinya atau kalian menyentuh manusia atau kalian menyentuh para wanita, yaitu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu kalian menggauli mereka. Mulamasah artinya al-jima', namun ini hanya kata kiasan, kinayatun anil jima' al-mulamasah, seperti itu. Artinya jangan kalian melaksanakan sholat dalam kondisi kalian baru habis menggauli wanita kalian, seperti itu. Itu contoh dari Al-Quran ditafsirkan dengan ucapannya para sahabat. Dalam hal ini beliau adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai di sini dulu, masih ada sekiranya dua poin dari hal yang kita bisa jadikan rujukan dari Al-Quran. Kita sudah sampai pada poin ketiga, masih ada dua poin, yaitu tentang kalamut tabi'in dan juga tentang konsekuensi suatu kata di dalam bahasa Arab. Fanaktafi bihada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lantas kemudian kita melanjutkan sedikit pembahasan kita pada Babul Fikih, tepatnya kitab Tafsir Al-Allam, syarah dari kitab Mutun Umdatil Ahkam. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Baik, ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis yang keenam tentang perkara jika ada seekor anjing yang menjilat bejana kita, kaifiyah mensucikan seperti apa? Itu dengan tujuh kali cucian. Yang pertama dilumuri dengan tanah, atau bisa juga tujuh kali dengan air, kemudian tambahkan cucian yang kedelapan baru menggunakan tanah. Taib barakallahu fikum, dan juga kita telah membaca sekiranya kemarin ada sekitar 3 faedah dalam hadis ini. Kita akan melanjutkan faedah yang ada pada hadis ini. Qala asy-syekh rahimahullah al-faedah al-khamisah, faedah yang kelima. Innama qama maqamat turabi minal munqiyat yu'ta hukmuhu fi dhalik. Bahwasanya jika ada yang bisa menggantikan tanah dalam hal membersihkan, maksudnya membersihkan najis anjing ini, kalau memang ada yang bisa, yu'ta hukmuhu fi dhalik, maka ia diberikan hukum yang sama. Artinya bisa menggunakan selain tanah, seperti itu. Kalau memang juga ia bisa membersihkan najis, bisa menggunakan selain tanah. Li'annahu laisal qasdu litturab wa innamal qasdu an-nadhafah, karena tujuannya ini bukan tujuannya, dalam hadis ini maksudnya harus pakai tanah, tidak seperti itu, tapi tujuannya memang karena ingin membersihkan najis. Di sini disebutkan oleh syarih memang tujuannya itu bukan pakai tanah, intinya ya bersih najisnya, seperti itu. Wa huwa madhhabu Ahmad wa qaulun li Syafi'i. Ini adalah madhabnya Imam Ahmad dan juga salah satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi madhab Imam Ahmad boleh menggunakan selain tanah. Mungkinkah seperti tisu basah? Yang penting najisnya hilang, terangkat. Dan juga ini pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wal masyhuru fi madhhabihi ta'yinut turab. Namun yang masyhur dalam madhab Asy-Syafi'i yaitu ta'yinut turab, harus memakai tanah. Kalau tadi salah satu riwayat beliau dan juga madhabnya Imam Ahmad boleh menggunakan selain tanah. Namun yang masyhur dalam madhab Imam Syafi'i harus pakai tanah. Wa qawwahu Ibnu Daqiqil 'Aid, dan juga pendapat ini harus memakai tanah. Pendapat yang masyhur dari kalangan imam, dari kalangan pengikut Imam Syafi'i, harus memakai tanah, dikuatkan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid. Oleh ulama yang bernama Ibnu Daqiq Al-'Aid. Bi anna turaba jaa bihin nas. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya tanah ini sebagaimana yang disebutkan nas di dalam hadis, berarti harus kita ta'yin, harus pokoknya pakai tanah, tidak boleh pakai selainnya walaupun memang mengangkat najis. Wa huwa ahadul mutahhiraini, karena juga tanah ini adalah salah satu dari dua benda yang mensucikan. Karena kan memang benda yang mensucikan, ya kalau bukan air ya tanah. Nah ini tanah sudah disebutkan dalam hadis sesuai nas, dan juga ia adalah salah satu benda yang dapat mensucikan. Walianna al-ma'na al-mustanbat idza 'ada 'ala an-nasi bil ibtal fa huwa mardud. Karena memang arti yang kita ambil hukum dari hadis ini, jika memang mau memakai selain tanah, tentu itu mardud, tertolak, karena tidak sesuai nas. Ini madhab al-masyhur di kalangan Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Aid. Artinya memang ya namanya dia dalam hadis disebutkan pakai tanah, berarti kita juga harus pakai tanah, seperti itu. Qala an-Nawawi la yaqumul asnan wala sabun aw ghairuhuma maqamat turabi. Kemudian di sini dijelaskan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. La yakumul asnan wala sabun. Yang namanya sikat dan sabun itu atau selain keduanya tidak bisa menggantikan posisinya tanah. Alal asah, ini pendapat yang paling benar. Baik, berarti di sini sang syarih, orang yang menulis ini, menjelaskan faedah khilafnya seperti itu. Ada riwayat dan juga madhab Imam Ahmad yang mengatakan boleh kita memakai selain tanah asalkan najisnya terangkat, karena memang tujuannya mengangkat najis, bukan tujuannya itu memakai tanah. Ini madhabnya Imam Ahmad dan salah satu riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun pendapat yang paling benar, pendapat salah satu riwayat juga dari Imam Syafi'i, riwayat yang masyhur dari beliau, kemudian dikuatkan oleh Imam Ibnu Daqiq, kemudian juga ditopang lagi oleh Al-Imam An-Nawawi, la yakumul asnan wala sabun, yang namanya sikat dan sabun atau selain keduanya tidak bisa menggantikan posisinya tanah secara benar. Alal asah, menurut pendapat yang paling sah, yang paling benar. Qultu wa qad dhahara fil buhus al ilmiyah al haditsah annahu yahsulu minat turab inqa'u li hadhihi an najasah ma la yahsulu min ghairihi. Maka aku katakan di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, sang syarih, memberikan pendapatnya. Beliau katakan wa qad dhahara fil buhus, dan memang telah ada telaah dan juga penelitian bahwasanya memang pada tanah ini bisa menghilangkan najis yang tidak bisa dihilangkan oleh selainnya. Ya, memang tanah ini memang bisa menghilangkan najis. Kalau pakai yang lain tidak hilang najisnya. Wa in shaha hadza, kalaupun memang penelitian ini benar, fa innahu yudhhir ihda mu'jizatis syar'i asy-syarif. Kalau memang penelitiannya memang seperti itu, maka ini bisa memperlihatkan kepada kita salah satu mukjizat dari syariat yang mulia ini, di mana syariat telah memerintahkan pakai tanah. Ternyata setelah diteliti, oh memang ternyata pada tanah ini bisa membersihkan najis, tapi tidak sebagaimana benda-benda lain bisa membersihkannya. Walafdu affaruhu yu'ayyidu ikhtisasut turab. Nah, kemudian kan ada disebutkan dalam hadis wa'affiruhu as-saminata biturab. Kemudian tambahkan yang kedelapan dengan tanah. Kata affiru di situ itu juga menguatkan bahwasanya memang khusus harus pakai tanah saja, tidak pakai benda lainnya. Li'annal ufr lugatan huwa wajhul ardi wat-turab. Karena yang namanya ufur itu memang secara bahasa artinya adalah tanah itu sendiri. Tapi itu faedah hadis yang kelima, menjelaskan pada kita bagaimana khilaf yang terjadi di kalangan ulama, apakah memang harus memakai tanah ataukah bisa digantikan dengan yang lain. Tapi kemudian faedah yang keenam, qala 'azamatu hadhihi syari'atil mutahharah. Dalam hadis ini betul-betul menunjukkan agungnya syariat yang suci ini. Wa annaha tanzilun min hakimin khabir. Itulah syariat yang diturunkan oleh Al-Hakim Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala, yang maha bijak lagi maha mengetahui. Wa anna muaddiha salawatullahi alaihi. dan adalah orang yang menyampaikannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yantik anil hawa, beliau tidak bicara sesuka beliau, sesuai dengan hawa nafsu beliau. Wa dzalika anna ba'dhal ulama haro, baik, fi hikmati hadat taglid fi hadhihi najasah. Karena hadis ini, para ulama betul-betul berusaha mengorek, mencari apa sih hikmahnya, mengapa najis liur anjing ini harus dibersihkan dengan tanah, saking najisnya. Ma'annahu yujad ma huwa misluha gildatan. Padahal di sana ada sesuatu yang lain yang juga najisnya sama dengan liur anjing, atau malah lebih najis. Namun tidak diperintahkan untuk mencucinya sampai 7 kali. Kemudian juga tidak diperintahkan untuk memakai tanah. Mengapa? Seperti itu. Hatta qala fariqun minal ulama inna at-tathhir ala hadhihi al-kayfiyah min wulugil kalbi ta'abbudi. Akhirnya mereka berusaha mencari sampai mereka mengatakan bahwasanya mensucikan dengan kaifiyah ini, mencuci bejana bekas liur anjing memakai tanah, sifatnya ta'abbudi, yaitu sifatnya memang betul-betul sebuah bentuk ibadah. La tu'qal hikmatuh, tidak bisa kita gapai dengan akal hikmahnya apa. Hatta ja'at tib al-hadith, sampai ada seorang dokter yang juga melakukan penelitian. Biktisyafatihi wa mukabbaratihi. Ini penelitian dia. Fa asbata anna fi li'abil kalbi. Kemudian setelah meneliti dokter ini, bahwasanya dia juga menetapkan bahwasanya pada liur anjing ini itu ada makrubat wa amradan fatakah. Terdapat mikroba, sesuatu yang lebih kecil daripada bakteri yang harus dilihat oleh mikroskop atau apalah alatnya itu. Harus dilihat itu. Wa amradan fatakah, atau juga pada liur anjing ini terdapat penyakit yang parah, penyakit yang bisa mematikan seorang. La yuziluha al-ma'u wahdahu, di mana penyakit ini tidak bisa dihilangkan cukup dicuci dengan air saja. Ini maksudnya juga harus dicuci dengan tanah. Fasubhanallah, fasubhanal alimul khabir. Maka maha suci Allah. Wahani'an lil mukinin, tenanglah orang-orang yang yakin terhadap syariat ini. Wawailan lil jahidin, dan juga petaka bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat ini. Artinya memang tenang, jika memang mengikuti hadis, ya sudah, memang hikmahnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita tahu ataupun tidak kita ketahui hikmahnya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, zahirul hadis annahu amun fi jami'il kilab. Yang nampak dalam hadis ini bahwasanya air liur anjing ini rata pada seluruh jenis anjing. Ammal kilabul lati udhinat asy-syari'u bittihadiha. Adapun seekor anjing yang memang syariat ini membolehkan untuk diadopsi, untuk dipelihara. Kila kilabus soid, contohnya seperti anjing pemburu, ini boleh dipelihara. Wal hirasah, anjing penjaga. Wal masyiah, atau anjing yang memang dipelihara di ternak. Faqad qila inna ijaba al-ghusli ala ma yahsulu minha fihi haraj. Bahwasanya mewajibkan mencuci sampai 7 kali pada anjing-anjing ini, anjing yang boleh diadopsi, ini istilahnya fihi haraj, ada suatu hal yang memalukan. Berbeda dengan anjing liar, kalau memang anjing liar harus 7 kali. Kalau anjing peliharaan atau anjing yang memang dipakai untuk berburu, menjaga, itu sekiranya dapat rusoh, dapat rukhsah, dapat keringanan, tidak perlu sampai 7 kali mencucinya. Baik, itu dia sisa faedah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Bismillah, fanaktafi bihada al-miqdar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu barakallahu fikum.